Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. قال فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصول محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ميراث أولاد الأم لا يرث أولاد الأم لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث فإن وجد للميت فرع وارث أو ذكر وارث من الأصول سقط أولاد الأم. طيب. Ini tentang mirathu أولاد الأم. أولاد الأم artinya anak-anak yang meliputi laki-laki, wanita yang seibu, artinya mereka anak-anak lelaki dan wanita seibu, artinya mereka bersaudara. Jadi maksudnya adalah ikhwah dan akhawat li'um, itu maksudnya di istilahkan dengan auladul um. Nah, maksudnya ikhwah dan akhawat li'um ini memiliki ketentuan warisan tersendiri, berbeda dengan ikhwa asyqa, ikhwa li'ab, akhawat syaqiqat, akhawat li'ab. Baik. La yarithu awladul illa idha lam yujad lil mayyiti far'un warithun wala dhakaru minal usuli warithun. Nah, jadi awladul tidak mewarisi harta mayyit illa, kecuali, ini syaratnya. Idha, ini syaratnya, idha apabila lam yujad lil mayyiti far'un warith, apabila tidak ditemukan far'un warith, keturunan yang mewarisi mayit, ini keturunan mayit yang mewarisinya. Nah, jadi far'un warith di sini meliputi zakat dan untha, bagaimana nanti rinciannya. Nah, wala dzakarun min al usuli warith, wala dhakaru min al-usuli warid, dan tidak ditemukan dari kalangan usul mayyit dhakar warith. Fa in wujida lil mayyiti far'un warithun, jika ada far'un warith mayyit, au dhakarun warithun min al-usul, atau dhakar warith dari kalangan usul, saqata awladul awladul tertutupi. Baik. Jadi jika ada far'un warith, far'un warith di sini ya meliputi dzakar dan unsa. Baik. Kemudian untuk usul khusus dzakar, dzakar warith min al-usul. Bisa dilihat bedanya untuk furu', far'un warith. Nah, untuk usul khusus dzakar warith. Nah, jika ada salah satu dari yang disebutkan, maka saqata auladul Nah, bagaimana jatahnya? Wa mirasul wahidi minhum as-sulusu wal itsnaini fa aktsara as-sulusu bainahum bis-sawiyyati la yufaddalu dzakarun ala untha. Di qawlihi ta'ala وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اقرأ. والكلالة الحواشي، فالذي يورث كلالة هو من يرث حواشيه إذ لا ولد له ولا والد. فالذي يورث، سبق دي آيات. فالذي يورث كلالة هو من يرث حواشيه إذ لا ولد له ولا والد. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم. طيب حسبك. ميراث الواحد منهم السدس. نعم، jika satu dari auladul um ya satu saja maka sudus. Baik. Wal itsnaini fa akthara yakni wa mirathul itsnaini fa akthara ats-tsulutsu. Nah, dua atau lebih ats-tsulutsu. Baik. Jadi maksimal jatah mereka adalah ats-tsulutsu ketika dua orang atau lebih ats-tsulutsu. Ketika satu hanya satu orang hanya sudus. Nah, jika dua atau lebih tsulutsu, bagaimana pembagiannya di antara mereka? Ya. Jika ada laki-laki, ada wanita, yakni ada akh li'um, ada ukht li'um, dikatakan di sini bainahum bisawiyah, dibagi rata di antara mereka. La yufaddalu dzakarun 'ala untha, tidak ditafdil, tidak dilebihkan laki-laki atas wanita. Ya. Beda dengan yang lainnya, ya. Yang lainnya pada pembahasan ikhwa akhawat syaqiqat ikhwa akhawat li'ab. Nah, jika ada ta'asib di sana, yakni akh syaqiq menta'asib ukht syaqiqa, akh li'ab menta'asib ukht li'ab, maka pembagian di antara mereka lidzakari mithlu hawlil unthayain, seperti halnya ibn menta'asib bint, maka lidzakari mithlu hawlil unthayain. Jadi ada tafdil dzakar ala untha, na'am, pada abna dan banat, pada ikhwa akhwat ikhwa asyikqa akhwat syaqiqa, dan pada ikhwa dan akhwat li'ab. Tapi pada auladul yani pada ikhwa dan akhwat li'um, tafdil dhakar ala unsa itu tidak berlaku. Bainahum bisawiyah. Kenapa? Karena yang mengumpulkan mereka jadi satu, jadi aulad, ya, dan mereka bersaudara adalah um adalah unsa. Nah, tayyib di sini yang membedakannya di sini, karena yang menggabungkan mereka jadi satu adalah unsa, ibu mereka. Nah, dalilnya liqaulihi ta'ala dalam surat An-Nisa 12, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Jika ada seorang pria diwarisi secara kalalah atau imro'ah. Nah, ya. Rajul atau imro'ah diwarisi secara kalalah. Baik. Wal kalalah al-hawashi. Semua dijelaskan di bawah. Wal kalalah al-hawashi. Ini yani diwarisi oleh hawashinya. Nah. Yaitu tidak ada walad, tidak ada walid. Tamam? Seperti halnya pada An-Nisa ayat 176 pada pembahasan mirathul akhawat asyqiqat. bisa lihat kembali ayatnya. Pada mirat al-akhwat al-syaqiqat, An-Nisa'i 176, yastaftunak, mereka minta fatwa kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan Allah berfatwa kepada kalian tentang kalalah. Siapa kalalah? Apa kalalah di sini maksudnya? Ini mir'un halaka laysa lahu walad. Jadi kalalah itu artinya orang yang tidak punya anak. Jadi dia diwarisi oleh hawajinya. Walahu ukhtun falhanis fumatar ila akhirih. Nah, begitu pula di sini. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan am ra'atun. Berarti tidak ada walad, tidak ada keturunan yang mewarisinya. Dan juga di sini untuk ini ya. Ya, kalau di sini maksudnya bukan hanya tidak ada walad, tapi juga tidak ada walid. Nah. Dan sebenarnya sama di sana. Ya, meskipun di sana di pembahasan mirathul akhwal syaqiqat tidak dijelaskan secara khusus makna kalalah pada keterangan syekh, tapi pada syurut, syarat-syarat al-akhwal syaqiqat mewarisi dan begitu pula akhwat li'ab sama kan, itu dipersyaratkan, bisa dilihat kembali ya, dipersyaratkan an la yujada far'un warith, yani tidak ada walad, wala dhakaru minal usuli warith, sama syaratnya. Ya, jadi makna kalalah di sini sama, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah di sini ya pada mirath al-akhwat syaqiqat dan akhwat li'ab, yaitu tidak ada walad farun warith, dan tidak ada apa? Tidak ada dzakarun minal usul, tidak ada walid. Nah, di sini juga begitu. An-Nisa 12 juga, wa in kana rajulun yurathu kalalata imra'atun, ya, yani rajul atau imra'ah diwaris secara kalalah, sama maknanya. Kalalah di sini artinya tidak ada far'un warith, tidak ada dzakaru minal usul. Ingat itu. Jadi syarat-syarat itu sama untuk makna kalalah di sini. Nah, dan sama ya, sebagaimana di sini apabila ada far'un warith, kalalah maknanya itu tidak ada far'un warith, tidak ada walad, dan tidak ada dzakarun usul. Karena jika ada far'un warith maka tertutupi, tidak dapat. Jika ada dzakarun warith dan usul tertutupi, tidak dapat. Sama di sana akhwat syaqiqat juga begitu. Jika ada far'un warith bagaimana? Ya. Ada rinciannya tapi kalau di sana ya. Kalau akhwat syaqiqat apabila far'un warithnya sambil merojain apa cara untuk menguasai ilmu warisan seperti itu harus selalu kita kaitkan supaya tidak apa tercampur gitu, tidak tercampur. Nah, pada akhwat syaqiqat, akhwat li'ab, jika ada far'un warith, jika dzakar maka tertutupi. Nah, jika far'un warithnya unsa, bint atau bintan banat, maka nah, di sini bedanya akhwat syaqiqat dan akhwat li'ab bukan gugur. Kalau far'un warithnya unsa di sana baik satu atau lebih. Apa kalau pada akhwat syaqiqat dan akhwat? Ingat hadis Ibni Mas'ud, bintu ibn dan ukht. Hadis Ibni Mas'ud ingat selalu itu riwayat Bukhari, bintu ibn dan ukht. Nah, jadi apa ukht syaqiqah ini? Artinya apa? Kalau far'un warithnya unsa, maka justru mereka akhwat syaqiqat akhwat di sini apa mewarisi secara ta'asib ma'al ghair, ya kan, ta'asib ma'al ghair, ingat ta'asib ma'al ghair di situ. Nah, adapun di sini ya untuk auladul umm ikhwan akhwat li umm dikatakan di sini tertutupi baik dzakar maupun unsa far'un warithnya, maka tertutupi di situ bedanya. Nah, untuk dzakar warits min al-usul sama. Akhwat syaqiqat, akhwat li'ab tertutupi. Ya. Bahkan ikhwahnya juga begitu pula di sini. Ya, pada auladul umm, ikhwan akhwat li'um tertutupi dengan dzakar warits. Jadi sekali lagi bedanya di mana? Pada syurut tersebut bedanya hanya di satu poin perkara, yaitu ketika far'un warithnya apa? Hah? Tadi far'un alifnya un, unsa pada akhwat syaqiqah dan akhwat li'ab bukan menutupi tapi menta'sib ma'al ghair malah. Ya, kalau di sini pada auladul um tertutupi. Ini aja bedanya. Paham ya? Adapun yang lainnya ya, ada zakar far'un, zakar ada zakar min usum maka tertutupi sama semua. Diingat itu. Sama? Karena ayatnya sama-sama menyebutkan kalalah dan maknanya sama. Naam. Kemudian bagaimana rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala? Walahu akhun au ukhtun. Nah, ini hawasinya ya. Dia memiliki saudara laki-laki au ukhtun atau saudara wanita. Naam. Ya. Tetapi di sini akhun, ukht yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah akhun atau ukhtun li um. Adapun di ayat yang sana, yang tadi, yang Nisa, yang sebelumnya, Nisa ayat 176. Yastaftuna kulindahu yastimu fil kalal. Ini mru'un halaka laysalahu walad. Walahu ukhtun. Ukhtun yang di sini, ukhtun apa? Syakiqah. Dan li, li'ab. Aduh. Bedakan makna tafsir dua ayat ini. Faham? Falahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudusu. Maka masing-masing dari keduanya minhuma dhamir huma kembali ke akh dan ukht. Nah, jadi baik dia ahli um, ahli warisnya dapat sudus ataukah dia ukhtun li um juga sudus. Jadi di sini laki-laki sama wanita sama. Karena mereka melalui jalur um. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluth. Kemudian apabila mereka lebih dari itu, yakni lebih dari satu orang, berarti dua atau tiga dan seterusnya, fahum syuraka'u fi tsuluth, maka mereka berserikat dalam tsuluth. Ini menunjukkan tidak ada tafdhil. Nah. Tidak ada tafdhil. Nah, karena dikatakan syuraka'u, yakni berserikat sama-sama. Dibagi rata di antara mereka pada ats-tsuluts. Naam. Wal kalalatu wal hawashi, yang dimaksud dengan kalala adalah hawashi, hawashi yakni kerabat ke samping, saudara maksudnya. Naam. Falladhi yurathu kalalatan huwa man yarithuhu hawashihi. Ini maksud dengan yurathu kalalatan, yakni orang yang diwarisi oleh hawashinya, saudara-saudaranya, samping. Nah, idh la waladalahu, tatkala tidak ada anaknya. Jadi tidak ada far'un warith. Untuk arah ke bawah, wala walid, wala walida dan tidak ada walid. Nah, di sini walid. Mudzakkar ya, bukan wa walidah. Kata walad, ingat selalu dalam ilmu warisan sejak awal ya, sudah ditegaskan walad itu meliputi ibn dan bin, yakni zakar dan unsa. Nah, kemudian wala walid, walid berarti ayah, kalau ibu kan walidah ya kan. Nah, wala walid maksudnya apa? Zakaru minal usul. Nah, untuk usul ke atas. Jadi usul ke atas. Dari kalangan zakar tidak ada. Kemudian furu' ke bawah. Baik zakar maupun unta ini far'un warith. Juga tidak ada. Yang ada adalah kesamping hawashi. Dan hawashinya di sini. Ya. Adalah kata syekh. Wal muradu bil akhi. Wal muradu bil akhi wal ukhti fi hadhihi al ayati, dan yang dimaksud dengan akh dan ukht pada ayat ini auladul ummi, auladul um adalah al ikhwa wal akhawat li um. Nah, طيب اقرأ وكون وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم شركاء وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث نعم. خبر كون نعم وكون ما زاد على الواحد يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية طيب dan jatah yakni keadaan yang jumlahnya lebih dari satu ya mereka syuraka fi tsuluts jatahnya adalah tsuluts dan mereka berserikat ya sama-sama fi tsuluts yadullu ala adami tafdhil adh-dhakari 'ala al-untha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fahum syuraka'u fi tsuluts. Nah, dari sini dipetik oleh Syekh, nah oleh ulama, Syekh menjelaskan wa qawlu ma zada 'ala al-wahid syuraka'u fi tsuluts. Nah, keadaan ya pembagian warisan untuk mereka yang lebih dari satu bersekutu berserikat dalam tsuluts yadullu ya. Ini menunjukkan ala adami tafdhil adh-dhakari 'ala al-untha ya, menunjukkan tidak adanya ya tafdhil perlakuan lebih dzakar atas untha. Kenapa? Li'anna mutlaq asy-syarikati yaqtadi at-taswiyata, yaqtadi at-taswiyata. Karena sesungguhnya ya penetapan asy-syarikah persekutuan perserikatan secara mutlak ya itu menuntut taswiyah. Ya, menuntut taswiyah yakni menuntut persamaan jatah. Nah, wadih. Ila huna, kita masuk ke amtsilah. Ikra amtsilah lima sabaq. Law halaka halikun an abin wa akhin min ummin, fal malu lil abi wa la syai'a lil akhi liwujudi aslin min adh-dhukuri wa liwujudi aslin min adh-dhukuri warithin. Na'am. Halaka halik, halaka halik, ahli warisnya ab dan akh min um. Fa ab dan akh min um. Naam. Fal malu lil ab, harta seluruhnya diwarisi oleh ab. Wala syai'a lil akh, dan tidak ada bagian untuk al akh min um atau akh li um. Naam. Akh min um sama dengan akh li um. Nah. Kenapa li wujudi aslin min adh-dhukuri warithin? Kada ada asl warith min adh-dhukur. Jadi menutupi kan begitu. Baik. Walau walau halak an bintin wa akhin li ummin wa ammin falil binti an nisfu wal baqi lil ammi wa la syai'a lil akhi li wujudi al far'il warithi. Mayit meninggalkan bint, kemudian ahli um dan an, ya, am itu apa? Akhul, akhul ab ya? Nah, akhul ab. Min al-asabah, termasuk ahli ta'asib bin nafs. Jadi al-hikul fara'idu bi ahliha, berikan dulu yang mewarisi secara fard. Di sini bint ya, falil binti nisfu, nah sendiri. Nah, nah kemudian wal baqi lil am, yakni wa fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar di sini am, mewarisi secara ta'asib bin nafs. Dia ngambil sisanya, yaitu nisf. Wala syai'a lil akh, akh li um tidak dapat. Kenapa? Li wujudil fa'il waris, ada bint yang menutupi dia. Sama? Walau halaka an um, walau halaka an ummin wa akhin li ummin wa ukht wa ukhtin li ummin wa akhi syaqiqin wa akhin wa akhin syaqiqin falil ummi as-sudus wa li waladayil ummi as-sulutsu bisawiyah wal baqi lil akhi syaqiqi. Baik, mayit meninggalkan um, akh li um, ukh li um, akh syakik, berarti berdua ini sekarang. Akh li um, ukh li um, berdua ini. Ini auladul um kan, dua orang. Nah, bersama um dan akh syakik. Um, minal usul, tapi bukan zakar. Berarti tidak menutupi kan? Ya. Al-mim, al-um kita beri dulu. Nah, berapa jatahnya um? Falil umis suh, sudus. Nah. Kenapa al-um as-sudus? Warisan al-um puncak berapa maksimalnya? Um. Thuluth kan? Um. Hah? Thuluth kan? Kenapa berapa sudus di sini? Hah? Adadu minal ikhwah. Adapun far'un warith tidak ada, tapi ada adanya ikhwah. Sama? Lihat kembali sana. Buka. Um. Halaman berapa? نعم ستلم براث الزوجة براث الأم إما الثلث أيضا إما السدس إما ثلث الباقي ثلث الباقي بعد المسألة العمريتين. نعم نالي السردنا مريث الثلث جكا تدا أدا فرع وارث. نعم تدا أدا عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. Ya kan? Dan ada dominal ikhwa di sini penjelasannya di bawah. La farqa bain an yakuna al ikhwa dhukuran aw inathan aw mukhtalifin asyqa aw li ab aw li um. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau ada far'un warith, ya. Di sini akan mewarisi sudus. Atau ada dominal ikhwa atau akhwat aw minhumma akan mewarisi sudus. Ayat ini wali abawi kullu wahidin minhum sulusun ma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad. Waladu wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus. Nah, jadi di sini kita lihat akh li ukht li akh syaqiq. Far'un warith enggak ada kan? Nah, tetapi ada dominan ikhwah. Nah. ada akh syaqiq, ada akhli um, ada ukhli um. Ini yang menjadikannya turun ke sudus. Paham? Kemudian wali waladail ummi, waladail ummi maksudnya akhli um dan ukhtuli um. Ya. Ats-tsulutsu bis-sawiyah. Ats-tsulutsu bis-sawiyah yakni syuraka'u fi ats-tsuluts. Fa in kanu akthara min dhalika fa hum syuraka'u fi ats-tsuluts. Nah. Kenapa? Karena tidak ada yang menutupi di sini. Tidak ada far'un warith. Baik zakar maupun unsa. Tidak ada juga zakarun minal usul. Jadinya mewarisi dan dua jumlahnya. Maka masuk dalam ayat. Fa'inkanu akhara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth. Nah. Masih ada yang tersisa? Masih. Tayyib. Berapa tersisa? Yang jelas wal baqi sisanya lil akhsyaqiq. Akhsyaqiq mari secara apa di sini? Ta'sib bin nafs. Nah, berapa sisanya? Sudus diambil oleh Kemudian waladail dapat thuluts. Nah. Dibagi di antara keduanya. Nah. Nah sekarang thuluts tambah sudus berapa itu? Besarkan penyebutnya thuluts jadikan 6 berarti dikali 2 ya. Berarti 2 per 6. Thuluts itu sama dengan 2 per 6. Iya kan? Berarti dua anak tersebut yakni akhli dan ukhli masing-masing dapat berapa? Dibagi rata di antara keduanya sepertiga itu. Kan 2 per 6 kan? Berarti 1 per 6 masing-masing 1 per 6. Nah, berarti 2 per 6 tambah 1 per 6 berapa? 3 per 6. 3 per 6 dikecilkan. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti 1 per 2. Berarti sisa berapa harta? 1 per 2. Berarti al-baqi li akhsyaqiq al-baqinya berapa? 1 per 2. Sisanya itu 1 per 2. Ini kalau mau dibuat aslul masalahnya berapa? Pokok masalahnya berapa? Harta dibagi berapa? Bagi 6. Ya kan? Bagi 6. Dapat sudus yaitu 6 kali 1 per 6 berarti dapat 1. Ya. Kemudian waladail thuluts 6 kali 1 per 3. Nah. Dapat berapa? Dapat 2. Nah, berarti masing-masing 1. Nah, kan masing-masing 1 per 6 tadi. Jadi, maksudnya dapat 1. Nah. Jadi, ibu 1, waladail 2, masing-masing 1, sudah 3. Nah, tersisa berapa? Tersisa 3. 3 tadi itu setengahnya, kan? Nah. 3 itu setengah dari 6. Karena harta dibagi 6 tadi. Jadi 1 per 2 harta tadi itu dapat 3. 1 per 2 dari 6. Ketemu kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Selesai ini tentang faraid selesai. Yani ahlul fard. Ada kuwait tentang furud ahliya ini yang akan dibahas. Setelah itu saya itu masuk ke asobah. Jadi besok kita ambil aja kuwait ini. Saya selesaikan. Sehingga nanti setelah itu tersisa pembahasan asobah. نعم جزاكم الله خيرا تفضلوا سبحان الله وبحمده.